Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Qanawuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala kita kembali bisa melanjutkan ta'lim kita. Naam, pelajaran sebagaimana biasa pada malam ini, malam Selasa, kita akan kembali melanjutkan pelajaran Sirahun Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca tentang taqsimul wanaim wastabyi, pembagian harta wanimah dan juga tawanan. Begitu juga poin yang kedua yang kita bahas, yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya adalah syaq wal ansor, keluhan sahabat-sahabat ansor, dan juga khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhan sahabat-sahabat Ansor, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan orang-orang yang belum lama masuk ke dalam Islam, sementara orang-orang Ansor yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak diberi. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika beliau berkhutbah di hadapan orang-orang Ansor, maka mereka pun menangis dan ridha dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa mereka tidak mendapatkan harta, yang penting mereka terus bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai faedah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, pentingnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memiliki tempat ataupun seseorang ataupun para guru yang kita bisa belajar padanya. Nam, itu melebihi kenikmatan dari kenikmatan duniawi, melebihi dari kenikmatan-kenikmatan harta yang kita dapatkan ketika kita tidak memiliki tempat yang baik, tidak memiliki orang yang kita belajar padanya ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini mendorong bagi kita semuanya tentunya ketika kita diberikan nikmat yang demikian harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bersyukurnya benar-benar kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk thalabul ilmi syar'i, nah baik tempatnya, ma'hadnya, masjidnya maupun ustadznya dan seterusnya. Itu nikmat yang sangat besar, sekali lagi tidak bisa dikalahkan dengan nikmat harta, nikmat duniawi. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang di luaran sana mereka sangat membutuhkan para dai. Mereka sangat membutuhkan orang-orang para dai yang bisa mengajari mereka Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai tempat sekian banyak permintaan ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ke sana mereka minta diadakan taklim di tempat kami, Ustaz tidak ada taklimnya sama sekali. Nah, ke sebelah sana juga demikian mengeluhkan kami tidak pernah ada taklim. Tolong diisi walaupun sebentar, walaupun semalam ataupun dua malam. Ini menunjukkan ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada nikmat yang sangat besar. Nah, mereka banyak di antara manusia walaupun mereka memiliki nikmat-nikmat harta yang sangat banyak. Nah, nikmat harta mungkin yang berlimpah, fasilitas yang nikmat, akan tetapi dari sisi agama, dari sisi tempat belajar, tempat taklim, mereka tidak ada yang mereka miliki. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari satu sisi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita walaupun mungkin serba kekurangan, serba sederhana, tetapi kita masih memiliki tempat, ma'had dan orang yang kita bisa belajar padanya, maka benar-benar dimanfaatkan ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Tempat belajar yang kita tanpa mengeluarkan harta yang banyak, cukup kita dengan melangkah beberapa langkah ataupun sedikit dengan kendaraannya, maka dituntut untuk kita bersemangat padanya, memanfaatkannya, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga menunjukkan kepada kita bahwasanya umat ini masih butuh banyak para dai, masih kekurangan para dai. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup kita berjalan di tempat, harus bersemangat. Yang sudah tua juga demikian, yang sudah berkeluarga juga demikian. Nah, yang memiliki kemampuan, jangan sampai dia terbatas kemampuannya yang demikian. Harus terus dia belajar, harus terus dia dilatih. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi, orang-orang Ansor, tidak peduli. Ketika mereka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, biarkan mereka membawa onta-onta mereka. Biarkan mereka membawa kambing-kambing mereka. Tetapi kalian pulang membawa Rasul kalian, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar ketika itu mengatakan, radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kisman wa hadzan, kami ridha dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini cukup banyak sebenarnya kalau kita mau dicontohkan tentang beberapa orang sahabat yang mana dia lebih memilih berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya juga dijelaskan bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah, beliau ketika itu masih menunggu sekitar berapa? 13 sampai 19 hari. Menunggu tidak membagi harta ghanimah. Harapannya adalah qabilah Hawazin datang dalam keadaan masuk Islam. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka akan membela mengambil harta-harta mereka dan juga keluarga-keluarga mereka, tawanan-tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah ditunggu sekian waktu, mereka tidak datang. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membagi harta ghanimah. Nah, Rasul telah berharap mereka datang, ternyata enggak datang. Akhirnya beliau membagi harta ghanimah. Nah, dalam bab yang berikutnya atau permasalahan yang berikutnya, subhanallah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika ghanimah sudah dibagi, datang qabilah Hawazin masuk Islam. Ini alurnya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika harta ghanimah sudah dibagi, ternyata qabilah Hawazin baru datang masuk Islam, dan benar mereka pingin enam tawanan tawanan yang telah ditawan oleh Rasulullah SAW yang sudah dibagi. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita baca apa yang disebutkan oleh Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu taala di dalam kitabnya Raudatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar. Wafdu Hawazin. Wafdu Hawazin. Delegasi utusan kabilah Hawazin. Qala rahimahullah, wa ba'da an tamma tawzi'ul ghanaim qadima waqdu Hawazin. Setelah sempurnanya pembagian ghanimah, datanglah utusan kabilah Hawazin. Yang tadi sebenarnya sebelumnya sudah ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yar'asuhu Zuhair bin Surat. Yar'asuhu Zuhair bin Surat. Yang memimpin kabilah ataupun utusan Hawazin ini adalah Zuhair bin Surat. Begitu juga ada di situ Abu Burqan. Ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Ada di antara kabilah Hawazin yang datang itu orang yang namanya Abu Burqan, yang dia itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Naam. Paman itu, paman sesusuan itu berarti Rasulullah menyusu kepada seorang wanita. Nah, wanita ini memiliki apa? Saudara. Sudah paham tidak? Ini paman sesusuan. Nah. Fa'aslamu wa bayyahu. Maka mereka masuk ke dalam Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk ke dalam Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya Rasulullah, tsumma qalu ya Rasulullah. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, inna fi man asabtum al ummahat wal akhawat wal ammat wal khalat. Sesungguhnya ada orang-orang yang kalian tangkap, yang telah kalian jadikan tawanan, itu ada para ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kami. Ada begitu juga saudari-saudari kami. Ada juga bibi-bibi kami dari pihak ayah dan juga al-khalat ada bibik-bibik kami dari pihak ibu. Nah, wa hunna makhazil aqwam. Nah, kalau kami telah masuk ke dalam Islam, sementara mereka masih menjadi tawanan, itu menjadi aib bagi bagi kaum tersebut. Mereka masuk Islam, tetapi ibu-ibu mereka, paman-paman, saudari-saudari mereka, bibi-bibi mereka, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, masih menjadi tawanan. Itu aib. Celah, ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya apa? Minta kepada Rasulullah untuk dibebaskan tawanan-tawanan tersebut. Benar, sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasul ketika itu sebelum membagi ghanimah mengharapkan itu sebenarnya. Mengharapkan mereka datang masuk ke dalam Islam dan kemudian mereka akan membela keluarga-keluarga mereka dan juga harta-harta mereka. Seraya pimpinan mereka atau mereka mengatakan dengan bait-bait syair meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan famnun alaina Rasulullah fi karam. Maka berikanlah karunia kepada kami, wahai Rasulullah yang mulia, yang pemurah. Maka berikanlah karunia atas kami, wahai Rasulullah yang pemurah. Fa innakal mar'u narjuhu wa nantaziru. Maka sesungguhnya engkau adalah orang yang kami berharap dan kami menanti. Maka sesungguhnya engkau adalah orang yang kami berharap kepadanya dan juga kami menunggu-nunggu, menanti keputusannya, menanti dengan berharap. Nah, ini adab dalam berharap dan meminta, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Apa? Memuji terlebih dahulu. Berikanlah kepada kami karunia pemberian, wahai Rasulullah yang mulia. Maka sesungguhnya engkau adalah seseorang yang kami berharap kepadanya dan kami menanti-nanti. Umnun ala niswatin qad kunta tardauha. Berikanlah karunia pemberian kepada para wanita yang sungguh engkau telah menyusu kepada mereka. Berikanlah karunia pemberian belas kasihan kepada para wanita qad kunta tardauha yang engkau dulu pernah menyusu kepada mereka. Dengan maknanya iz fuka tamla'uhu min mahdiha ad-durar. Dikarenakan mulutmu telah engkau penuhi, tamla'uhu dikarenakan mulutmu fuka telah engkau penuhi dari air susu mereka, duror, air susu mereka, min mahdiha, mahab itu murni, yang murni. Jadi kalau syair itu kebalik-balik, anunya, apa, susunan Arabnya itu, susu yang murni, duror itu air susunya, mahab itu murninya. Nah, kalau nggak terbiasa mengartikan syair, gimana nih, dari yang susu, dari yang murninya, susu. Nah, harus teliti dalam menyusun kata, mengartikan di dalam syair. Ini yang diungkapkan oleh mereka ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibebaskan tawanan-tawanan yang merupakan ibu-ibu mereka, kemudian saudari-saudari mereka, bibi-bibi mereka dari pihak ayah dan juga dari pihak ibu. Wazalika fi jumlati abyat. Dan hal itu pada beberapa bait syair. Nah, di dalam permintaan ini, qul hadin rahimani wa rahimakumullah, antum kalau melihat dalam permintaan ini pada bait nomor 3, umnun ala niswatin qad kunta tardauha. Berilah karunia, berilah pemberian kepada para wanita yang sungguh engkau telah menyusu kepada mereka. Yakni meminta dengan hubungan kekerabatan. Perhatian. Meminta dengan hubungan kekerabatan, kekerabatan dalam artian rodo'ah, sesusuan. Yang mulutmu telah engkau penuhi dari air susu mereka yang murni. Saya mau tanya, ini kabilah mana? Kabilah apa namanya? Hawazin. Kenapa mereka mengungkapkan ungkapan ini? Maka kita kembali kepada pelajaran yang telah lama berlalu di awal-awal kitab ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, itu kebiasaan orang-orang Arab adalah mencari ibu susuan. Ingat enggak ini? Berapa tahun yang lalu enggak tahu. Nah, sudah hampir tak sebentar ini. Nah, saya ulangi. Kebiasaan orang-orang Arab ketika lahir bayi-bayi mereka, mereka mencari ibu susuan yang biasanya dari orang-orang pedalaman. Nah, ketika itu ternyata karena fidin rahimani wa rahimakumullah, para wanita yang datang mencari anak susuan itu dari kabilah Hawazin. Amalurnya. Para wanita yang ketika Rasulullah mencari ibu susuan, yang datang para wanita itu dari kabilah Hawazin. Sudah? Dari kabilah Hawazin. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kepada mereka, mereka banyak yang tidak mau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tidak mau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang yang tersisa, seorang wanita yang belum mendapatkan anak susuan, yang akhirnya dialah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu namanya Halimah bintu Abi Zuwaib. Ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Halimah bin Abi Zuwaib. Sudah? Nah. Halimah ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suaminya namanya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza. Al-Harith bin Abdul Uzza. Halimah bin Abi Zuwaib. Suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza. Kilahuma min Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Kedua-duanya Halimah dan juga suaminya ini itu dari kabilah Hawazin. Sudah? Yang namun. Nah, biar bergoyang tangannya. Nah, kedua-duanya dari mana? Kabilah Hawazin. Sudah? Baik suaminya atau istrinya. Istrinya Halimah bintu Abi Zuwaib. Dan juga suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza itu dari kabilah Hawazin. Maka oleh karena itulah anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Al-Harith bin Abdul Uzza dan juga Halimah bintu Abi Zuaid itu berarti saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak maksudnya? Yang menyusuinya kan Halimah. Halimah punya anak-anak. Maka anak-anak Halimah ini sesusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sesusuan. Tidak boleh saling menikah. Tidak boleh saling menikah. Yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Sudah? Diharamkan dengan sebab susuan apa yang diharamkan dengan sebab nasab. Saudara kandung, saudari kandung. Boleh enggak dinikahi? Enggak boleh. Enggak boleh. Begitu juga saudara, saudari sesusuan tidak boleh dinikahi. Nah, anak-anaknya itu ada tiga. Anak-anaknya Al-Harith bin Abdul Uzza ada tiga. Yang pertama namanya adalah Abdullah. Yang pertama namanya adalah Abdullah bin Al-Harith bin Abdul Uzza. Sudah? Yang kedua namanya Anisah. Wallahualam Anisah atau Unaisah, wallahualam Anisah. Sama kalau tulisan Arabnya. Nah, yang ketiga Jadamah. Jadamah. Atau yang dikenal dengan lakopnya Jadamah ini perempuan, lakopnya As-Syaimah. As-Syaimah. Nah. Fani, siapa ibu sesuan Rasulullah SAW namanya? Halimah. Abdullah. Paham. Siapa nama bapak sesuanya? Siapa? Hah? Abdullah. Siapa? Al-Harith bin Abdul Uzza. Siapa? Tiga orang saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan anak-anaknya Halimah dan juga Al-Harith bin Abdul Uzza Akbar. Abdullah, Anisah, dan Jadamah atau yang dikenal dengan Syaimah. Nah, berarti kan tiga. Enam. Maka oleh sebab itulah ya khonohidin rahimani wa rahimakumullah, kenapa suku Hawazin ketika datang meminta dengan menyebutkan apa? Jasa mereka kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan famnun ala niswatin qad kunta tardauha. Berilah pemberian. Kasihanilah para wanita yang dulu engkau menyusu kepada mereka. Mereka nam ifu katamlauhu min mahdiha ad-dururu, ketika mulutmu engkau penuhi dari susu mereka yang murni. Nah, ketika itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai tambahan, ketika Rasulullah menawan mereka, tiba-tiba datanglah Syaimah tadi. Qadimat As-Syaimah bintul Harith bin Abdul Uzza. Qadimah As-Syaimah'u bintu Al-Harith bin Abdul Uzza. Datanglah As-Syaimah bintu Abdul Uzza. Sudah? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Saudari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Ja'far, siapa namanya Syaimah? Jadamah. As-Syaimah itu lakob, namanya Jadamah. Faqalat ya Rasulullah. Maka Syaimah ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, Inni ukhtuka minar radha'ah. Sesungguhnya aku adalah saudarimu sesusuan. Rasul enggak tahu ketika itu tentunya. Rasul kan masih kecil ketika disusui, enggak tahu atau sudah lupa ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inni ukhtuka minar radha'ah. Sesungguhnya saya adalah saudarimu sesusuan. Qala Rasulullah menyatakan wa ma alamatu dzalik. Apa cirinya itu? Apa tandanya bahwasanya engkau adalah saudari sesusuanku? Dah. Apa tandanya bahwasanya engkau adalah saudari sesusuanku? Qala Syaimah mengatakan ghadzat 'adzatun 'adzat taniha fi dhahri. 'Adzatun 'adzat taniha fi dhahri. Yo, yang ada 2. Nah, sudah mulai lancar diktanya ini. 'Adzatun 'adzat taniha fi dhahri, yaitu gigitan yang ketika itu engkau menggigit di punggungku. Sebuah bekas gigitan berbekas ketika itu engkau menggigit punggungku. Naam. Wa ana mutawarrikuka. Dalam keadaan aku ketika itu sedang duduk tawarruk. Terbayang ya, duduk tawaruk, misalnya kayak kita adeknya di belakang, paham enggak? Adeknya belakang gendong-gendong gigit. Tahu enggak maksudnya? Duduk tawaruk kayak kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Nah, Rasulullah SAW ketika masih kecil di belakangnya menggigit punggungnya Syaimah berbekas sampai besar. Nah. Qala fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali tanda itu. Nah, ketika itu baru ingat. Nah, baru ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Fa basata laha rida'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membentangkan untuknya selendangnya. Fa basata laha rida'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan untuk Syaimah selendangnya. Wa ajlasaha alaihi, dan mempersilahkan saudari sesusuannya ini untuk duduk di selendangnya. Luar biasa ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, memuliakan saudara dan juga saudarinya, dihormati, dimuliakan saudara dan juga saudarinya. Walaupun sebelumnya belum kenal. Ya kan? Kalau enggak diperkenalkan apa? Enggak tahu. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi al-ikhwah wal-akhawat. Kedudukan yang tinggi saudara-saudara kita, baik laki-laki maupun wanita. Walaupun mungkin dia belum sama dengan kita. Dari sisi mungkin pemahamannya, akidahnya, dan seterusnya. Bagaimanapun dia tetap saudara dan juga saudari kita. Yang harus kita menghormatinya, memuliakannya ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini apa? Dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita semuanya, bagi kita yang masih memiliki saudara-saudara ataupun saudari-saudari, nah, yang mungkin dia belum mengenal manhaj salaf atau belum mau menerima manhaj salaf. Maka jangan sampai itu menghalangi kita untuk terus berhubungan dengan mereka, untuk terus menyambung hubungan silaturahim dengan mereka dan juga menghormati mereka, memuliakan mereka, bahkan saling memberikan hadiah kepada mereka. Ya kan, fidin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai nah, mentang-mentang lain mungkin pemahamannya, lain dalam hal amalannya, itu menyebabkan kita memutus hubungan dengan mereka. Ya kan, fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini masuk juga, kalau ini saudara dan juga saudari, masuk juga tentunya paman-paman kita dan juga bibi-bibi kita. Dan juga apa? Sepupu-sepupu kita dan seterusnya. Dari orang-orang yang masih punya hubungan rahim dengan kita, dia sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan yang lain, yang lainnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan Syaima. Nah, setelah didudukkan, dipersilahkan untuk duduk, wa khayyaraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia atau memberi pilihan kepadanya. Wa khayyaraha, memberikan pilihan kepadanya. Faqala in ahbabti al-iqamah fa'indi muhabbabatun fa'indi muhabbabatan mukarramatan. Jika engkau suka, insyaAllah beliau menawarkan kepada saudari-saudarinya, jika engkau suka, engkau tinggal di sisiku dalam keadaan senang hati dan dimuliakan. In ahbabti al-iqamata fa indi muhabbabatan mukarramatan. Kalau engkau suka, maka engkau tinggal di sisiku, maka engkau akan dibikin senang, dibikin bahagia, dan juga dimuliakan. Wa in ahbabti an umatti'aki fatarji'i ila qaumiki. Dan jika engkau suka, kata Rasulullah kepada saudari sesusuannya, dan jika engkau suka, aku akan memberimu pemberian. Umatti'uki an umatti'aki, aku akan memberimu dengan pemberian-pemberian, kemudian engkau bisa pulang ke kaummu. Kemudian engkau bisa pulang ke kaummu. Dah. Qalat, maka Syaimah berkata, bal tumatti'ni. Bal tumatti'uni wa tarudduni ila qaumi. Anak-anak suruh masuk. Ini buat di luar. Ngomongan siapa enggak tahu. Enggak boleh di luar anak-anak. Maghrib-maghrib. Ima di rumah atau di masjid. Dan jika engkau suka, maka aku... maka Syaimah mengatakan, bahkan berikan aku saja pemberian dan kembalikan aku ke kaumku. Berikan kepadaku pemberian-pemberian dan engkau kembalikan aku ke kaumku. Fa fa'al, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Naam. Ini yukhanahidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abu Umar. Wa qala Abu Umar fa aslamat. Naam. Abu Umar mengatakan bahwasanya Syaimah ini masuk Islam. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata a'budin wa jariyatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya 3 orang budak laki-laki. Memberikan kepadanya 3 orang budak laki-laki dan 1 orang budak wanita. luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada saudari tetusuannya berapa? 3 orang budak laki-laki dan 1 orang budak wanita. Wanaaman, dan juga memberinya hewan-hewan ternak dan juga memberikan kepadanya hewan-hewan ternak dan juga kambing dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini juga pelajaran bagi kita semuanya, ketika seorang biasa memberi, nah, biasa berderma memberi orang lain, maka yang paling berhak untuk dia beri, dia bantu adalah saudaranya yang punya hubungan kerabat. Boleh memberi orang lain, tetapi jangan sampai ketika kita sering memberi, itu melupakan keluarga-keluarga kita. Apalagi keluarga-keluarga kita yang kekurangan. Itu didahulukan, ya kan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ingat, ada sebagian orang yang salah paham. Ketika keluarganya ini minta bantuan, tetapi minta bantuannya untuk perkara-perkara yang tidak syar'i. Nah, kamu suka membangun masjid, kamu suka membantu orang, bantulah kami ini. Nah, kami ini ingin memasukkan anak kami jadi polisi, jadi tentara, mau uang 100 juta dan seterusnya. Nah, masa orang dibantu, kami enggak dibantu? Nah, maka yang demikian tentunya enggak diperbolehkan. Inna fi rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Itu termasuk at-ta'awun alal ismi wal udwan. Itu termasuk tolong menolong di atas dosa dan juga permusuhan. Suap menyuap itu perkara dosa dan termasuk dosa besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka bukan berarti tidak mau membantu keluarga, tetapi jangan sampai membantu dalam hal perkara-perkara kebatilan dan dalam perkara-perkara dosa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi kalau hal pemberian biasa tidak ada hal-hal yang mengandung dosa maksiat, maka tentunya kalau kita memberi orang yang tidak punya hubungan keluarga, tentunya yang keluarga lebih lagi untuk diutamakan, apalagi dia sedang kondisi kekurangan. Ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini syaima. Sehingga itulah sebab kenapa ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, Bani Hawazin ketika mereka minta untuk dibebaskan tawanan-tawanan tersebut, mereka menyebut dengan apa? Ibu-ibu wanita-wanita yang telah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perkara yang lumrah ya kan, fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang meminta dengan kekerabatan. Saya ulangi. Meminta dengan kekerabatan. Yani minta bantuan dengan menyebutkan kekerabatan. Nah, kan meminta itu kan ada beberapa bentuk. Minta bantuan itu ada beberapa bentuk. Nah, yang paling tinggi, yang seharusnya selayaknya kita jangan menolak untuk membantu dia, yang paling tinggi adalah apa? Meminta ketika orang yang meminta menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Itu yang paling tinggi yang harus kalau kita mampu untuk memberinya. Sebagaimana telah kita bahas dalam kitab tauhid Fathul Syarah, kitab tauhid yaitu Fathul Majid, yaitu meminta, orang meminta dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah saya minta ini. Itu yang paling tinggi yang hendaknya kita kabulkan, kita beri kalau kita mampu. Begitu juga, nah, yang merupakan penguat untuk ketika orang meminta hendaknya diupayakan untuk diberi ketika dia meminta dengan menyebutkan apa? Kekerabatan. Meminta dengan menyebutkan kekerabatan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini penting. Penting terkhusus ketika satu orang keluarga kita itu kekurangan, Kemudian ketika kita itu dengan saudara-saudara kita sudah berpisah. Kalau kita masih bersama, biasanya enggak terlalu perhitungkan. Ngasih ini, minta ini, minta itu. Masih bersama. Masih satu atap. Di atas apa? Atap orang tua. Ya kan? Hujan rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika sudah terpisah, apalagi masing-masing sudah punya tanggungan, itu bisa menjadi lebih berat untuk membantu keluarga. Yang ini sudah punya suami, yang ini sudah punya istri, yang ini sudah punya anak-anak, dan seterusnya, biasanya akan lebih sulit untuk membantu saudara-saudaranya. Maka kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharga. Nam dianggap seorang saudara, apalagi ini saudara susuan. Kalau saudara susuan juga demikian, apalagi saudara kan kandung, saudara senasab nikunahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting faedah bagi kita semuanya. Azan ya. Dibaca, baru baca sedikit. Nah, ukasah. Siapa lagi saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain tiga tadi? Fadli, siapa lagi saudara-saudara Rasulullah susuan selain tiga tadi? Siapa yang tiga tadi? Abdullah? Siapa? Benar Abdullah. Abdullah, terus Anisa, kemudian Jadamah atau Asyaimah. Ada dua atau tiga lagi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Warkan, Dian Kayal. Siapa? Musifa. Ayub. Siapa? Hamzah. Na'am. Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, yang pertama menyusui beliau itu adalah budak wanitanya Abu Lahab. Nah, yang pertama menyusui Rasulullah sebelum dibawa kepada Halimah As-Sa'diyah atau Halimah bin Abi Zuaid tadi, itu diambil oleh budak wanitanya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Disusui oleh budak wanitanya Abu Lahab yang bernama siapa? Suwaibah. Suwaibah. Nah, Suwaibah memiliki seorang anak laki-laki yang namanya Masruh. Suwaibah memiliki seorang anak laki-laki yang namanya siapa? Masruh. Nah, berarti dia saudara susuan juga Rasulullah SAW yang ke-5. Masruh. Begitu juga ya kan ahdin rahimani wa rahimakumullah. Yang menyusu juga kepada Suwaibah setelah Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Abu Salamah. Bin Abdul Asad al-Makhzumi. Maka mereka itu namanya ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Mereka itu adalah saudara-saudara dan juga saudari-saudari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Nah, kalau bisa diketik saja kalau mau nyari di internet, jangan diketik. Nah, ikhwatu Rasulullah sallallahu minar radha'ah akan keluar itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di kitab juga ada, semoga dipahami. Dan tadi faedahnya yang paling penting adalah faedah untuk kita apa? Memperhatikan. 6. Membantu saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, baik saudara dan saudari sesusuan, apalagi saudara dan saudari senasab, apalagi kalau kondisi mereka adalah orang yang serba kekurangan. Semoga faedah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.